Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ خَلَفِ الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا كَتَابَ الشُّكْرِ كَبَدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Pada malam hari ini kembali kita dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan majlisul ilm, majlis yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah ataupun pula hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ta'lim kita di tempat ini, di rumah ini. Barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah Subhanahu wa taala membarokahinya dan juga membarokahi orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah selesai membahas kitab nikah. Sudah selesai membahas kitab nikah. Yang terakhir adalah tentang nafkah. Sehingga sementara sebelum kita mempelajari kitab yang baru, belum sempat ataupun belum ketemu kitabnya yang pas. Insyaallah kita lanjutkan dulu taklim yang di Karangendah saja. Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Mungkin kita akan melanjutkan kitab Masail Jahiliyah saja mungkin. Tapi dilihat nanti sampai mana. Dulu pernah belajar tapi belum selesai. Kita akan membahas insyaallah di Kayal Masail Jahiliyah. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Dari Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, Khawlah ini seorang wanita, perawinya sahabiyah, seorang wanita. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rijalan, sesungguhnya ada para lelaki. Yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. sesungguhnya ada para lelaki yang melakukan takhawud. Nanti akan dijelaskan apa itu takhawud. Ada beberapa lelaki yang melakukan takhawud pada harta Allah tabaraka wa ta'ala dengan tanpa hak. Sesungguhnya ada beberapa orang lelaki yang mereka melakukan tahawud pada hartanya Allah dengan tanpa hak. Maka kata Rasulullah SAW, falahumun naru yaumal qiyamah. Maka bagi mereka neraka pada hari kiamat nanti. Ya, ini orang-orang yang melakukan takhawud pada hartanya Allah tabaraka wa ta'ala. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah makna dari at-takhawud ada dua. Makna dari at-takhawud fil mal dalam masalah harta. Fa ma'nahu, maknanya adalah yang pertama, an yaktasibal insanul mal min ayyi wajhin kana halalan aw haraman. Makna yang pertama, takhawud dalam hartanya Allah adalah seorang insan itu memperoleh harta, mendapatkan harta ataupun memperoleh harta dengan usaha dari semua sisi, min ayyi wajhin kana, dari semua sisi manapun, baik dari sisi yang halal ataupun dari sisi yang haram. Al-muhim, yang paling penting bagi manusia, bagi orang tersebut adalah dia an yajma'al mal, mengumpulkan harta. Jadi dia berusaha mendapatkan harta. Yang penting dia mendapatkan harta, bagaimana caranya, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram, itu namanya takhawud dalam harta Allah tabaraka wa ta'ala dengan tanpa hak. Makna yang pertama, at-takhawud. Ini alif lam, kemudian ta, kha, waw, dad. At-takhawud, mengumpulkan harta dari semua jalan, baik yang haram maupun yang halal. Maka maknanya berarti, makna hadis, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin. Sesungguhnya ada beberapa lelaki yang mereka mengumpulkan harta. Naam, dari mana saja, baik dari sisi yang halal maupun dari sisi yang haram. Dia tidak peduli, yang penting dia mendapatkan harta. Maka inilah yang terkena ancaman neraka. Mencampur. Yang halal dia ambil, yang haram juga dia ambil. Naam. Maka dari situ pula terdapat faedah, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mencampur seperti ini, naam, sengaja enggak peduli dia haram ataupun halal diambil, dia berusaha dengannya, itu terkena ancaman neraka, maka tentunya min babi aula, terlebih lagi kalau usahanya cuma dari yang haram. Ini nyampur. Yang halal iya, yang haram, yang penting ngumpulkan berusaha dia. Naam, tidak peduli dari mana sumbernya. Nah, terlebih parah lagi adalah ketika memang murni penghasilannya dari yang haram. Ini makna at-takhawud yang pertama. Kalau dalam istilah bahasa Arab, at-takhawudus sabiq namanya. at-tahawwudu as-sabiq dalam bahasa Arab. Ini ya ketika dari sisi mendapatkan harta. Yang kedua adalah at-tahawwudul lahiq namanya, at-tahawwudu al-lahiq. Huwa at-tahawwud yang kedua ini adalah huwallazi yakunu ba'da kasbil mal. Itu yang terjadi setelah dia memperoleh harta. Terjadi tahawud setelah dia memperoleh harta. Kalau at-tahawudus sabiq adalah apa? Dia melakukan tahawud ketika mau mengumpulkan harta. Adapun yang ini at-tahawudu al-lahiq, itu melakukan tahawud setelah dapat harta. Maka maksudnya adalah fala yuhsinu at-tasarrufa fihi. Dia tidak bagus dalam menghabiskan hartanya. Dia tidak bagus dalam apa? Pengaturan hartanya. Sehingga wa yatakhawwadu fihi yaminan wa shimalan. Dia melakukan takhawud pada hartanya ke kanan dan ke kiri. Yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Sudah. Bil malazzat wal malahi. Dengan kelezatan-kelezatan dan juga perkara-perkara yang sia-sia. Dia menghambur-hamburkan hartanya ke kanan, ke kiri, ke sana, kemari, cuma untuk menikmati kelezatan-kelezatan dan perkara-perkara yang main-main, yang sia-sia hartanya. Wa ghairiha, dan selainnya, minal asya'il lati la tanfa', dan selainnya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sehingga dia tidak punya pengaturan yang baik terhadap hartanya. Dia pergunakan ke sana, kemari, ke kiri, ke kanan. Nah, cuma untuk kelezatan-kelezatan yang dia nikmati dan permainan-permainan atau perkara-perkara yang sia-sia dan selainnya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bal hiya idha'atun lil mal. Bahkan dia adalah menghambur, termasuk menyia-nyiakan ataupun membuang-buang harta. Bal hiya idha'atun lil mal. Dia menyia-nyiakan, membuang-buang harta. Ini terlarang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk tahawud. Yakni dari sisi mendistribusikan, mengeluarkan harta. Hartanya cuma dia pergunakan untuk kesenangan-kesenangan, kelezatan-kelezatan. Nah, perkara yang isinya bersenang-senang, gundak-sendagurau, dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak dia pergunakan dalam perkara ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak dia pergunakan untuk dengan hartanya dia semakin taat kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah dengan hartanya. Tapi dia pergunakan pada perkara-perkara yang cuma memenuhi kepuasan, kelezatan dirinya. Nah, ini terlarang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti terlebih lagi min babi aula, terlebih lagi kalau harta tersebut dipergunakan pada perkara-perkara yang murni haram. Yang dia menggunakan harta cuma untuk perkara main-main, sia-sia, kelezatan-kelezatan semata, itu tercela. Lebih tercela lagi tentunya min babi aula, lebih tercela lagi ketika hartanya dipergunakan untuk perkara-perkara yang haram. Dipergunakan untuk acara-acara kesyirikan, acara-acara kebid'ahan, begitu juga kemaksiatan, dia pergunakan untuk perkara-perkara yang haram, maka tentunya lebih keras lagi ancamannya. Ini khulafidin rahimani wa rahimakumullah, jenis tahawud. at-takhawudus sabik, maknanya at-takhawud ketika mengumpulkan harta, yakni apa? Mengumpulkan harta, pokoknya mengumpulkan harta, enggak peduli mau dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal. Itu takhawud namanya. Kemudian yang kedua, at-tahawudu al-lahid namanya. Yaitu at-tahawud ketika sudah dapat harta, ketika dia mendistribusikan, mengelola hartanya, cuma dia pergunakan untuk kelezatan-kelezatan dirinya, perkara yang sia-sia, bersenang-senang semata. Nah, pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi, sekali lagi, pada perkara yang diharamkan. Maka, perhatikan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini pula 6 menunjukkan kepada kita bahwasanya harta yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah hartanya Allah tabaraka wa taala. 6 harta yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah miliknya Allah tabaraka wa ta'ala. Atau dengan kata lain adalah idhafatu ma fi aidina ilallahi azza wa jal. Menyandarkan apa yang ada di tangan-tangan kita kepada Allah azza wa jal. Menyandarkan apa-apa yang ada di tangan kita ini kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini menunjukkan pula kepada kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita merasa itu hartanya saya mendapatkannya dengan berusaha, nah, dengan kerja, sudah miliknya saya, tetap kita tidak boleh apa? Seenaknya mengalokasikan harta tersebut. Karena pada hakikatnya dia milik Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, walaupun tentunya apa? Seorang ketika dia mendapatkan harta, dia bekerja, dia berusaha, dia bertani, dia berdagang, kemudian dapat duit. Nah, itu hartanya dia. Tetapi apa? Dari sini menunjukkan tidak boleh walaupun dikatakan hartanya dia untuk dia seenaknya mengelolanya sehingga dipergunakan kepada perkara-perkara yang apa tidak bermanfaat, tidak baik, apalagi perkara-perkara yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya yang memiliki harta kita. 6. Jangankan hartanya kita milik Allah, jiwanya kita milik Allah tabaraka wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita ini miliknya Allah. Miliknya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi ma akhadha walahuma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil. Dan milik Allah lah apa yang dia beri. Nah, itu dalam masalah jiwa. Hadis ini. Nah, ungkapan ketika mendapatkan musibah meninggal ini. Itu dalam masalah jiwa. Inna lillahi ma akhadha walahuma a'ta. Sungguhnya milik Allah apa yang dia ambil. Dan milik Allah apa yang dia beri. Dalam masalah apa? Jiwa orang meninggal. Tentunya. Min babi aula. Terlebih lagi dalam masalah harta. Semuanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan mudahnya Allah. Kalau mau menghendaki memberi seseorang. Allah beri. Allah kalau mau mencabut. Dengan mudahnya Allah mencabutnya. Orang-orang yang. Dia memiliki usaha yang besar, penghasilannya banyak, penghasilannya tinggi, hartanya. 6. Kalau Allah menghendaki mencabutnya dengan gampangnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan virus corona, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang-orang yang besar penghasilannya sampai ada yang mengeluh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. 6. Karena apa? Sangat drastis turun penghasilannya. Tadinya banyak menjadi sedikit. Dengan mudahnya Allah kalau mau mencabut semuanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. 6. Kemudian faedah yang berikutnya. Annahu yuhramu 'alal insan an yaktibal malu illa min wajhi halalin bihaqqin. diharamkan bagi manusia, diharamkan bagi manusia untuk melakukan atau memperoleh harta, diharamkan bagi manusia untuk memperoleh harta kecuali dari sisi yang halal, dengan hak, dengan al-haq. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, harta itu adalah fitnah. Faedah yang berikutnya menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya harta itu adalah fitnah. Yang namanya fitnah ini sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, sesungguhnya hanya saja anak-anak kalian atau harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah fitnah. Naam, yang namanya fitnah itu adalah ujian. Yang namanya fitnah itu adalah ujian. Yang namanya ujian itu ada orang-orang yang lulus dengan ujian, ada orang-orang yang terjatuh dengan ujian tersebut, tidak lulus dengan ujian. Dalam kata lain, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, harta itu tidak terpuji dan juga tidak tercela secara zatnya. Nah, harta itu karena dia fitnah, itu tidak terpuji dan tidak pula tercela secara zatnya. Tetapi harta itu menjadi terpuji dan tercela itu tergantung penggunaannya. Maka dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Naam. Sampai disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang namanya harta itu ada racunnya. Naam, pada harta itu ada racunnya dan juga ada penawarnya. Ada racunnya dan juga ada penawarnya. Sebagaimana pada hewan berbisa, ular, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ada racunnya dan juga ada penawarnya. Maka harta juga demikian. Sudah dikatakan tadi apa? Tidak tercela, begitu juga tidak terpuji secara zatnya, tergantung penggunaannya. Naam. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, naam, tentang faedah-faedah dari harta dan juga bahaya-bahaya dari harta. Karena harta itu ada manfaatnya memang, dan juga ada kejelekan-kejelekan, bahaya-bahayanya karena memang dia fitnah. Maka pada kesempatan kali ini kita sedikit akan menyebutkan tentang faedah-faedah dari harta dan juga bahaya-bahaya dari harta. Nah, bahaya-bahaya ini itu diumpamakan seperti bisa, racun yang ada pada ular. Sementara faedah-faedah, manfaat-manfaat yang baik dari harta itu seperti penawarnya. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita sebutkan secara ringkas faedah-faedah dari harta. Fatanqasimu ila diniyah wa dunyawiyah. Faedah-faedah harta ini terbagi menjadi dua. Faedah-faedah dari harta, manfaat-manfaat dari harta terbagi menjadi dua. Yang pertama, faedah dunyawiyah. Yang kedua, faedah diniyah. Faedah dunyawiyah dan yang kedua, faedah diniyah dan juga faedah duniawiyah. 6. Adapun faedah duniawiyah, faedah duniawiyah, apa Bu Siva, faedah harta secara duniawiyah? Apa faedah harta secara duniawiyah? Enggak tahu. Ngapain mampas tiap hari kalau enggak tahu faedahnya? Ngapain apa dagang tiap hari? Ngapain nyadap tiap hari kalau enggak tahu faedahnya harta? Maka kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, adapun faedah duniawiyah enggak perlu banyak dijelaskan. Naam, fal khalqu ya'rifuna lazzataha. Semua makhluk tahu kelezatan harta dari sisi apa? Duniawi. Naam. Kata beliau, walaula dzalika lam yatahalaku fi talabiha. Kalau bukan karena tahu faedah dari harta secara duniawiyah itu, tidak akan mungkin manusia itu bersungguh-sungguh mencarinya. Rata-rata, naam, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari harta, berdagangnya, bertaninya, naam, bisnisnya, dan yang lainnya, itu karena tahu faedah diniyah atau duniawiyah? Hah? Duniawi? Duniawiyah. Naam, sehingga semua orang tahu, enggak perlu banyak dijelaskan faedah duniawiyah dari harta. Karena apa? Dia tidak mungkin orang bersungguh-sungguh menjatuhkan yang lainnya, mengalahkan saingannya. Dia berusaha ini dan itu pagi, siang, sore. Itu rata-rata karena dia tahu faedah duniawiyah. Kalau mau disebutkan, kalau mungkin lupa, untuk makan anak istrinya. Nah, untuk makannya di dia. Kemudian untuk beli pakaian. Kemudian untuk beli minyak motor. Kemudian apa lagi? Untuk makan selele, untuk ini dan itu dari makanan-makanan. Kalau makanan-makanannya sudah terpenuhi, bergerak dia mau makanan-makanan yang lebih enak. Kemudian setelah pakaian dia akan berusaha mencari apa? Kendaraan-kendaraan. Tidak cukup ketika sudah mendapatkannya, dia terus akan berusaha dengan kendaraan yang biasa akan mencari kendaraan yang lebih bagus, yang lebih mahal, dan seterusnya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, begitu juga perabotan rumah tangga dan yang lain dan yang lainnya. Itu semuanya manfaat duniawiyah. Naam. Sehingga seluruh manusia itu mengetahui manfaat duniawiyah dari harta, karena mereka tidaklah bersungguh-sungguh mencari harta kecuali karena tahu faedah duniawiyah ini. Ini khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Adapun faedah diniyah, ini yang harus kita ditekankan. Karena faedah diniyah dari harta inilah yang banyak manusia enggak tahu atau tahu tapilah lalai. Maka perlu diingatkan supaya tersadarkan. Adapun faedah-faedah diniyah secara agama itu terbagi menjadi tiga macam. Terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah ayyun fiqahu ala nafsi. Dia membelanjakan hartanya untuk dirinya sendiri. Dia membelanjakan hartanya untuk dirinya sendiri. Naam. Pada perkara-perkara ibadah, pada perkara-perkara ibadah dan perkara-perkara yang membantu ibadah. Dia membelanjakan hartanya untuk dirinya sendiri pada perkara-perkara ibadah dan perkara-perkara yang membantu ibadah. Contohnya adalah dengan hartanya dia berhaji. Berhaji, manfaat untuk dirinya sendiri atau orang lain? Untuk dirinya sendiri. Haji. Atau dia dengan hartanya berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu namanya harta yang manfaat duniawiyah yang dia pakai sendiri. Untuk dirinya sendiri. dia dengan hartanya bisa menunaikan haji, dia bisa berjihad. Enam, apa lagi? Yang untuk sendiri. Untuk perkara ibadah atau perkara-perkara yang membantu ibadah. Seperti apa? Untuk makan makanan. Dia makan dalam rangka menguatkan diri untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu namanya juga faedah apa? Diniyah. Dia memberi pakaian, membeli pakaian yang dia pakai pakaian tersebut untuk sholat, misalnya kan, untuk beribadah, maka itu manfaat membeli harta, beli jubah, beli peci, itu kan secara umum kan untuk ibadah kan, untuk beribadah. Itu yang dia pakai manfaatnya untuk dia sendiri. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga tempat tinggal dan selainnya dari darurat-darurat. Makanan, pakaian dan juga tempat tinggal yang seandainya makanan, pakaian dan tempat tinggal ini enggak ada, seorang tidak bisa konsentrasi beribadah. Saya enggak. Sehingga apa? Perkara darurat ini, makanan, pakaian dan juga tempat tinggal, dia menjadi faedah diniyah ketika apa? Dipergunakan untuk perkara-perkara ibadah. Dan juga dikarenakan apa? Dikarenakan seorang tidak bisa konsentrasi beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali ada perangkat-perangkat tadi. Ini faedah harta yang dia nafkahkan untuk dirinya sendiri. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma ingat, dia menjadi faedah diniyah, harta ini menjadi faedah diniyah yang dia pakai terkhusus pada perkara-perkara yang membantu dia beribadah, itu selama yang dia pakai tersebut untuk kebutuhan intinya, pokok-pokoknya. Sehingga sesuatu yang dibelanjakan untuk bersenang-senang, untuk makan enak, untuk lebih dari hajatnya, itu tidak lagi apa bagian dari faedah diniyah. Nah, yang penting kan dia dengan harta tersebut, dia bisa membeli sesuatu untuk makanan pokoknya dia. Mengenyangkan perutnya. Tapi ketika dia habis makanan pokok, sudah kenyang, mau beribadah, kita beli apa di sana, enak. Itu bukan lagi manfaat diniyah, tetapi manfaat duniawiyah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, itu namanya apa yang manusia itu menafkahkan hartanya untuk dirinya sendiri pada bidang ibadah dan perkara-perkara yang membantu ibadah. Yang kedua, jenis yang kedua, manfaat secara diniyah agama adalah ma yasrifuhu linnas, apa yang dia berikan kepada manusia. Apa yang dia berikan kepada manusia. Kalau dia yang dia berikan, dia pakai untuk dirinya sendiri. Itu dapat nilai ibadah. Nah ini dapat nilai diniyah juga, tapi dia memberikannya kepada orang lain. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ini ada 4 jenis. Poin nomor 2 ini ada 4. 6. Yang harta itu dia berikan kepada orang lain. Yang pertama adalah untuk sedekah. As-sadaqah. Harta tersebut dipakai untuk sedekah. 6. Untuk fuqara wal masakin. Jelas tentunya atau hadis-hadis, dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan sedekah. Yang kedua, al-muru'ah. Harta tersebut diberikan kepada orang lain dalam rangka menjaga kehormatan. Ini juga termasuk faedah diniyah. Kalau sedekah itu diberikan kepada orang-orang miskin, fakir. Nah, kalau menjaga muru'ah ini, ya ini harta yang diberikan kepada orang-orang kaya ataupun kepada orang-orang yang mulia sebagai hadiah. Nah, sebagai misalnya ataupun sebagai hadiah atau apalagi jamuan untuk tamu. Nah, begitu juga dalam membantu teman-temannya. Bukan orang miskin, nah, mungkin orang kaya sebagai hadiah atau untuk dia apa? Jamuan. Ayo teman-teman semuanya makan di rumah saya, misalnya kan. Ya bukan sedekah dalam artian kepada fuqara wal masakin, tapi identik dengan apa? Hadiah untuk menjamu orang lain. Nah, ini namanya fungsinya sebagai muru'ah, menjaga kehormatan. Kenapa? Iz bihi yaktasibul abdul ikhwana wal asdiqa. Perhatikan, penting ini. Dikarenakan dengannya, dengan poin nomor dua ini, dia memberikan harta untuk teman-temannya, orang kaya, orang-orang yang mulia, untuk menjamu tamu ataupun mengundang makan teman-temannya, yang bukan identik dengan khusus orang miskin ya. Kalau khusus orang miskin, sedekah. Itu menyebabkan seorang itu banyak memperoleh kawan dan teman-teman. Banyak memperoleh kawan-kawan, saudara-saudara, dan teman-teman. Nah, banyaknya ikhwan dan juga teman-teman ini termasuk apa nanti? Faedah di diniyah. Ikhwan afidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa? Ini termasuk faedah diniyah. Masuk padanya apa? Hadiah tadi. Dan diantara faedahnya apa? Dengan hal yang demikian, dengan hartanya menyebabkan dia memiliki banyak saudara dan juga banyak teman-teman. Orang yang sering ngundang orang makan, ngajak orang makan, memberi orang lain, biasanya lebih banyak temannya, lebih banyak saudara-saudaranya, dalam tanda kutip ya, lebih banyak saudara-saudaranya dibandingkan orang yang gak pernah ngasih orang. Soalnya enggak pernah ngajak orang makan, enggak pernah memberi orang lain hadiah dan yang semisalnya. Orang yang sering memberi, mengajak yang lainnya dalam artian hadiah, jamuan, makan dan yang lainnya, itu biasanya akan lebih banyak apa saudara dan teman-temannya. Maka jenis hadiah jamuan ini itu termasuk faedah apa? Diniyah. Yang ketiga, termasuk faedah diniyah adalah menjaga kehormatan diri dari direndahkan. Menjaga kehormatan diri dari direndahkan. Dan memutus omongan-omongan orang yang jelek kepada dia. Ini maksudnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ataupun sebagai contoh adalah dalam rangka menolak orang-orang yang berbuat ghibah. Menolak orang-orang yang berbuat ghibah. Maksudnya apa? Kalau orang itu enggak punya harta, miskin, itu rawan diomongi orang. Apa maksudnya? Si fulan itu sudah miskin, jelek, dan seterusnya. Nah, kalau dia punya harta, enggak bakal orang ngomongin kayak gitu. Apa maksudnya? Makanya termasuk pada hadis Nabi SAW, ma waqar rajul bihi 'irduhu fa huwa shadaqah. Harta yang dipakai seseorang untuk membela kehormatannya supaya enggak diinjak-injak orang lain, enggak dihina orang lain, itu nilainya sedekah. Nilainya sedekah. Nah, harta yang dipakai oleh seseorang untuk menjaga kehormatannya itu bernilai sedekah. Supaya enggak diomongi orang, ini orang miskin, ini orang enggak mau berusaha, ini orang enggak mau bekerja, dan seterusnya. Omong-omongan terhadap orang yang enggak punya harta. Nah, kalau punya harta, itu terlepas dari omongan-omongan jelek. Itu namanya faedah diniyah. Yang keempat, enam, termasuk faedah diniyah, adalah an yu'tihi ajron alal istihdam. Apa yang diberikan, apa yang dia berikan sebagai upah orang yang membantu dia. Apa yang dia berikan sebagai upah terhadap orang yang membantu dia ataupun yang bekerja kepadanya. Enam. Maksudnya ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas, yang namanya manusia itu ketika dia mau melakukan sesuatu, itu kan butuh sebab-sebab. Yang seandainya dia melakukan sebab-sebab ini, dia akan banyak hilang waktunya. Nah, yang dengan banyak hilang waktunya pada perkara-perkara tersebut, melalaikan seseorang menjadi uzur bagi dia untuk apa? Fokus kepada akhirat. Maka maksudnya ketika orang punya harta, dia bisa mewakilkan pekerjaan-pekerjaan yang banyak tersebut. Saya paham ya? Enam. Misalnya kebunnya semak. Enam. Kebunnya semak. Kalau nggak punya harta, bisa kebunnya dibiarkan begitu saja. Semak selamanya. Semakin semak, semakin lama, semakin semak. Tahu semak ya? Masa dusun semak. Enam. Atau yang kedua, dia akan membersihkannya. Dia akan membersihkan rumput-rumput yang banyak tadi. Nah, kalau dia nggak punya harta, akhirnya dia sendirian membersihkan rumput-rumput tersebut. Nah, kalau dia membersihkan sendirian rumput-rumput tersebut, maka dia akan habis waktunya untuk pekerjaan itu saja. Yang menyebabkan dia lalai dari akhirat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau punya harta, dia bisa ngupah. Apa maksudnya ya? Kalau dia punya harta, dengan hartanya, dah, tak upah sekian kamu satu sesore, sehari. Enam, itu dalam rangka supaya dia konsentrasi beribadah. Sekian, setengah hari itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau dia pakai untuk banyak ibadah, sangat banyak ibadah yang bisa dia dapatkan. Cuma kalau dia kerjakan sendiri, dia apa? Terlalaikan dari sekian banyak ibadah. Jangan bilang untung saya, enak ngerjakan sendiri, hemat. Lah, bukan permasalahannya hemat atau tidak, tapi waktunya itu lebih baik dipergunakan untuk banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, diwakilkan kepada yang lainnya. Nah, mewakilkan itu apa? Butuh harta. Enggak mungkin tiap hari minta tolong. Sehari sekali minta tolong gitu. Nah, yang berikutnya adalah bukan minta tolong, upah. Ini khadafidin rahimani wa rahimakum. Ini penting, dikarenakan kalau seorang tersibukkan dengan perkara-perkara dunia yang dia kerjakan sendiri, akan sulit dia untuk berkonsentrasi memikirkan perkara akhirat. Nah, kalau punya harta, mending 50 ribu diberikan kepada yang lainnya, engkau bisa banyak beribadah kepada Allah dengan waktu-waktu yang banyak tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini luar biasa manfaat harta. Dengan harta, ingat ya, ini namanya manfaat dari sisi apa? Di diniyah. Diniyahnya dari sisi apa? Bukan ngupah orang itu nilainya pahala, bukan. Dari sisi akibatnya itu. Kalau dia kerjakan sendiri akan banyak waktunya hilang, akhirnya apa? Dia banyak waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah tidak bisa dia kerjakan. Tetapi dengan harta dia berikan untuk upah, dia gunakan waktu-waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, bukan tentunya diupahkan dia cari kerjaan lain. Nah, itu bukan faedah harta diniyah. Engkau mau ada duit upahkan rumput, saya mau ngerjakan dagang yang ini. saya mau dagang yang ini, toko ini, saya jaga toko aja. Nah, itu bukan faedah harta secara diniyah, tapi faedah harta secara duniawiyah. Duniawiyah. Kenapa dia ini ngupah, yang ini dia kerjakan. Menyibukkan waktunya juga pindah saja. Pindah dari sisi manfaat dunia yang satu ke manfaat dunia yang berikutnya. Tapi yang dimaksud dalam hal ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dia wakilkan perkara-perkara dunia tadi karena dia punya harta supaya dia konsentrasi dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, maka kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala termasuk kebodohan. Naam, adalah orang-orang yang dia pekerjaannya mampu dikerjakan oleh orang lain dan tercapai tujuannya sementara engkau kerjakan sendiri. Termasuk kebodohan, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kelemahan. Sesuatu yang bisa dikerjakan oleh orang lain, kemudian engkau kerjakan sendiri. Seharusnya apa? Kalau bisa dikerjakan oleh orang lain, tadi maksudnya apa? Dengan apa? Dengan harta? Dengan hartanya. Kalau bisa dikerjakan oleh orang lain, maka jangan kerjakan sendiri. Perkara-perkara duniawiyah seperti itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk waktu kita itu fokus dalam perkara-perkara ibadah, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab para ulama dan yang lain dan yang lainnya. Ini perlu diperhatikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang intinya apa? Seorang itu sehendaknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang bisa diwakilkan supaya dia bisa konsentrasi melakukan perkara-perkara yang tidak bisa diwakilkan. Naam, salat enggak bisa diwakilkan. Naam, kamu tak mau engkau upah berapa orang salat ya enggak bakal diterima. Kalau kamu wakilkan saya salat, tak upah sekian. Enggak, salat enggak bisa apa? Enggak bisa diwakilkan. Qiraatul Quran tidak bisa diwakilkan. Qiyamul lail, puasa tidak bisa diwakilkan. Maka seseorang itu hendaknya apa? Pada perkara-perkara yang bisa diwakilkan kepada orang lain, maka wakilkan saja supaya dia konsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang tidak bisa diwakilkan. Semoga ini difahami, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma tadi sekarang pikiran orang kerjakan sendiri aja biar hemat daripada ngupah enggak hemat, mending dikerjakan sendiri. Berarti memang orang ini masih kurang hartanya, kurang mengerti manfaat harta kalau dia punya harta. Senangnya mengerjakan sendiri perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Fantabihu ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah. Diperhatikan ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah manfaat harta secara diniyah yang ke berapa? Yang kedua. Yang kedua. Kan ada tiga. Yang pertama untuk dirinya sendiri. Yang kedua yang diberikan kepada orang lain tertentu. Nah, yang diberikan kepada orang lainnya ada empat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ma yasriful insan ila muayyanin lakin yahsulu bi khairan amman. Apa yang seseorang itu berikan kepada sesuatu, kepada suatu tertentu yang manfaatnya umum. Apa yang diberikan seseorang untuk sesuatu tertentu yang manfaatnya umum. Tadi kan kepada orang-orang khusus fakir miskin, si fulan, baik begitu juga yang kaya dan yang lainnya. Nah, kalau ini yang manfaatnya umum seperti kabina il masajid, seperti hartanya dipergunakan untuk membangun masjid. Naam, begitu juga untuk wakaf. Untuk wakaf. Ini semuanya apa? Sejumlah dari apa? Manfaat-manfaat harta dari sisi apa? Diniyah. Maka hendaknya dipahami oleh kita semuanya. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah bahaya-bahaya dari harta. Kalau tadi manfaat-manfaat dari harta, sekarang bahaya-bahaya dari harta. Secara ringkas. Bahaya-bahaya dari harta, ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Juga sama. Terbagi kepada dua. Bahaya-bahaya dari sisi duniawi dan bahaya-bahaya harta dari sisi apa? Agama. Bahaya-bahaya dari sisi apa? Duniawi dan dari sisi agama. Nah, bahaya ataupun kesulitan-kesulitan ataupun kejelekan-kejelekan dari harta dari sisi duniawi dan juga dari sisi agama. Kalau dari sisi duniawi, apa kejelekan harta dari sisi duniawi? Capek. Nah, kalau orang nyari harta tentunya capek, letih. Begitu juga apa? Kalau gagal dia sedih, kecewa. Itu semuanya apa? Kejelekan-kejelekan dari harta. Itu menyebabkan seorang sedih. Karena ketika dia gagal mencari harta, menyebabkan kalaupun dia berhasil, menyebabkan dia capek. Kalau enggak berhasil dia sedih dan juga kecewa. Plus apa? Kalau dia gagal apa? Selain sedih, kecewa. Marah. Ini semuanya apa? Kejelekan-kejelekan harta dari sisi apa? Duniawi. Menyebabkan seorang sedih dengan mencari harta tersebut. Menyebabkan seorang capek, kecewa, bahkan apa? Marah-marah. Ini khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, bahaya kejelekan-kejelekan secara agama. Dari sisi agama. Yang pertama adalah annahu yajurru ilal ma'asi ghaliban. Yaitu harta tersebut seringnya membawa seseorang berbuat maksiat. Harta tersebut seringkalinya membuat seseorang berbuat dosa maksiat dengan hartanya. Maksudnya ya khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang enggak punya harta atau terkadang sebuah maksiat, sebuah dosa itu tergantung dengan harta. Nah, orang-orang yang miskin, yang enggak punya harta, dia tidak bisa terjatuh dalam maksiat tertentu dikarenakan apa? Enggak punya harta. Tetapi orang-orang yang punya harta, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dia dengan mudahnya melakukan berbagai macam jenis maksiat karena dia punya harta. Maka ini berbahaya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Bahaya yang pertama adalah apa? Bahaya harta tersebut menyeret seseorang dengan hartanya berbuat maksiat. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah yang pertama. Bahaya kejelekan dari harta yang pertama, harta itu biasanya menyeret seseorang berbuat maksiat. Terkhusus kemaksiatan yang dari sisi harta. Lebih mudah dia berbuat dosa. Apalagi di zaman sekarang misalnya yang musim narkoba. Itu kalau yang miskin ya walaupun masih juga terjatuh. Cuma kan dia terbatas. Tetapi yang kaya raya dia apa? Dengan mudahnya ya khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, karena waktunya mepet. Yang kedua, Kejelekan dari harta adalah annahu yajurruhu ila tana'um fil mubahat. Harta tersebut menyeret seseorang untuk bersenang-senang pada perkara yang mubah. Harta tersebut menyeret seseorang pada sikap bersenang-senang, berpoya-poya, bernikmat-nikmat pada perkara-perkara yang mubah. Maksudnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, orang yang punya harta yang kaya banyak dia, tentunya dia akan memiliki, mengkonsumsi perkara-perkara yang sesuai dengan nilai harta hartanya. Paham ya? Orang yang afan yang kurang hartanya, lauk sehari-harinya mungkin tempe, tahu, sekali-sekali mungkin ikan sekali sepekan. Itu orang yang kurang hartanya. Tetapi orang yang banyak hartanya, identik dia akan apa? Lebih nikmat makanan, makanannya. Sebagai contoh dari sisi makan, makanan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dia mungkin setiap harinya laham. Tahu laham ya? Daging. Entah daging apa. Daging ayam, daging ikan, daging betulan. Senantiasa enak dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kendaraannya juga demikian. Ketika seorang banyak hartanya, nah, dia biasanya kendaraannya enggak mau yang apa? Yang rendah. Yang dia akan beli, yang dia akan miliki sesuai dengan nilai harta hartanya. Wong mampu membeli yang mahal-mahal, kok dia beli yang murah? Biasanya tidak mah. Tidak mau. Ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beli kendaraan yang murah itu biasanya apa? Karena terpaksa. Memang uangnya segitu, ya sudah beli yang ini saja. Tapi kalau uangnya banyak, dia akan mengganti mobilnya, ganti yang lebih apa? Yang lebih bagus. Dan seterusnya. Itu kendaraan. Perabotan juga demikian. Sesuai dengan kadar harta, seseorang akan bernikmat-nikmat dengan dunia itu. Cuma yang jadi permasalahan ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal kan efek kalau dari satu sisi yang ini itu belum bahaya ya, belum bahaya. Wajar dia kalau punya harta demikian keadaannya. Cuma yang jadi permasalahan ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah orang yang terbiasa dengan hidup yang demikian. Orang yang terbiasa hidup ya demikian, hidup dengan kemewahan, bersenang-senang dengan harta, akhirnya kemewahan dan kesenangan tersebut menjadi kebiasaan dia. Menjadi kebiasaan dia yang akhirnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah ketika misalnya Allah takdirkan hartanya berkurang. Penghasilannya macet misalnya kan. Macet penghasilannya, pertaniannya, perdagangannya, seperti banyak di zaman sekarang ini. Nah, sementara dia sudah terbiasa hidup mewah. Sementara dia sudah terbiasa hidup nikmat. Biasanya, karena sudah terbiasa, seorang akan merubah itu sulit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau merubah dari gak enak ke enak, sulit susah. Ay, mudah. Biasa makan tempe tahu diajak pecel lele. Wah, langsung wah enak ini. Mudah ngerubahnya. Tapi merubah dari yang tinggi ke yang rendah itu yang berat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Sudah terbiasa makannya makanan A setiap harinya. Anak-anaknya juga apalagi anak-anaknya terbiasa makanan A. Ternyata qadarullah penghasilannya menurun drastis yang penghasilan itu tidak bisa membeli yang seperti kebiasaan dia. Maka kata Ibnu Qudamah, itu menyebabkan seseorang akhirnya berupaya tidak menghasilkan uang dengan penghasilan itu saja, tetapi mencari perkara-perkara yang lain, yang syubhat, kemudian yang haram. Itu yang dimaksud kesulitan ataupun petaka dari harta, dari siapa? Agamanya. Terbiasa hidup nikmat, mewah, bangkrut dia, dia sulit merubah kebiasaan hidupnya, sementara penghasilannya tidak cukup untuk yang demikian, akhirnya dia berupaya mencari sebanyak-banyaknya. Nah, mengumpulkan tahawud tadi, enggak pikir lagi mau halal mau haram, yang penting kebiasaannya tetap berjalan. Maka oleh sebab itulah biasanya orang-orang yang bangkrut ini dia berupaya. Dia menurut perhitungan dia akan minjam di bank, minjam ini, ternyata habis minjam di bank juga enggak berhak, dan seterusnya ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga efek yang kedua ini apa? Bahwasanya dengan harta itu menyeret orang terbiasa hidup mewah yang dikhawatirkan kebiasaan tersebut sulit berubah ketika apa kondisinya berubah, yang akan menyeret dia berusaha untuk melakukan ataupun menghasilkan harta dengan cara-cara yang haram, syubhat dan juga yang haram. Maka seharusnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, minimalnya adalah seorang itu harus berupaya untuk membiasakan sesuai dengan apa yang dia miliki. Nah, kalau memang kebiasaan selama ini mahal-mahal yang dia beli, kemudian setelah itu dia bangkrut, rugi, ya sudah diturunkan tingkatannya juga diturunkan, beli barang-barangnya juga diturunkan, makanan-makanan nikmatnya juga diturunkan, supaya tidak terjatuh pada kesibukan mencari harta sampai tercebur kepada yang syubhat dan juga kepada yang haram. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kejelekan dari harta dan petaka dari harta, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan yang ketiga inilah yang seseorang tidak bisa lepas darinya. Yang ketiga ini seorang enggak bakal bisa lepas dari dia ketika dia punya harta. Kalau yang pertama mungkin bisa lepas ketika seorang misalnya paham agama, ngerti agama, tentunya dia dan mengamalkannya, dia tidak akan menggunakannya pada perkara-perkara yang maksiat. Yang kedua juga demikian. Orang yang faham dengan penjelasan tadi, kalau memang biasa mewah, kalau memang penghasilannya berkurang, ya dikurangi juga kebiasaan mewahnya. Tapi yang efek yang ketiga dari harta ini, yang tidak seorang pun bisa lepas darinya adalah, an yulhiyahu maluhu an zikrillahi ta'ala. Nah, harta tersebut melalaikan dia dari banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Pasti. Nah, sesuatu yang pasti, orang yang punya harta yang banyak, itu akan banyak terlalai dari berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dengan berbagai jenis zikirnya. Dalam artian mengingat Allah Tabaraka wa ta'ala, berzikirnya, beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, sementara asal ibadah itu adalah berzikir kepada Allah dan berpikir tentang keagungan dan kemuliaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan kemuliaan dan keagungan Allah Tabaraka, memikirkan keagungan dan kemuliaan Allah, itu butuh hati yang konsentrasi. Nah, mengagungkan atau memikirkan keagungan Allah dan kemuliaannya, ingat kepada Allah itu apa? Butuh konsentrasi. Sementara seorang yang banyak hartanya, ataupun punya harta apalagi banyak, itu tentunya konsentrasinya banyak tersita kepada hartanya. Saya dipaham ya? Orang yang punya banyak kebun, dia memikirkan pegawai-pegawai kebunnya, jangan-jangan apa? Dijual getahnya. Nah, orang yang mewakilkan apa dagangannya berpikir, nah jangan-jangan pedagang apa pegawai saya, nah ngambil barang nggak ketahuan dan seterusnya, sampai sekarang banyak masang CCTV. Nah, bosnya mau pergi masang CCTV, itu diwakilkan. Cuma apa? Bisa diwakilkan. Cuma pikirnya nggak bisa diwakilkan. Terpikir terus, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan seterusnya, semua siapa saja yang memiliki harta, yang banyak, dia akan pasti memikirkan harta tersebut. Walaupun diwakilkan. Pertanian diwakilkan, pasti akan terpikir. Perdagangan diwakilkan juga akan apa? Terpikirkan. Sehingga memikirkan harta ini otomatis akan banyak melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran dan juga keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. 6. Apalagi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau hartanya ditimpa kebangkrutan, kekacauan, dan seterusnya, tambah lagi dia akan banyak memikirkannya dan lalai dari berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita ingat kembali ayat yang awal dibaca tadi apa? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian adalah fitnah. Maka kalau mau selamat, yang terakhir kata Ibnu Qudamah, kalau mau selamat dari ini semua, ini yang sulit. 6. Maka kata beliau, wa man lahu qutu yaumin fahuwa fi salamatin min jami'i dzalika. Barang siapa memiliki makanan pokok dalam sehari, 6, barang siapa yang memiliki makanan pokok dalam sehari, maka dia akan selamat dari itu semua. Akan selamat dari apa? Berbuat maksiat. Akan selamat dari sikap bersenang dengan harta. Oh, gimana mau bersenang-senang? Makannya cuma cukup apa? Sehari. Begitu juga pikirannya tidak banyak terpikir kepada hartanya. Apa yang dipikirkan? Cuma dia hartanya untuk makan sehari. Maka kalau mau selamat dari kejelekan 3 tadi, ya sudah, yang penting cukup makan sehari, ada makan sehari. Cuma itu yang berat. 6. Cukup makan sehari, akan berpikir, aduh, makan besok gimana? Ini khonafidin rahimani wa rahimakum. Al-muhim, terbebas dia dari 3 yang di atas tadi. 3 madarat bahaya dari harta. Maka yang terakhir kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi faizan, maka kesimpulannya kalau begitu, taryakul mal akhzul quti minhu. Masyaallah. Kata beliau, penawar tadi kan kita sebutkan di awal, harta itu ada racun dan ada penawarnya sebagaimana ular. Kata beliau, taryakul mal akhzul quti minhu. Penawar dari harta itu adalah mengambil kebutuhan pokoknya saja. Nah, mengambil kebutuhan pokoknya saja. Untuk makanan pokoknya saja. Wasorful baki ilal khairat. Dan mengalokasikan sisanya untuk jalan-jalan kebaikan. Itulah penawar dari harta. Ngambil harta itu untuk kebutuhan pokoknya saja, sisanya dialokasikan pada faedah-faedah harta yang di atas yang awal disebutkan. Wa ma ada dzalika sumumun wa afat. Dan selain itu, kata beliau, selain dia memberikan ataupun mengambil makanan pokoknya, kemudian sisanya semuanya diberikan kepada jalan-jalan kebaikan, selain itu niscaya harta itu akan menjadi racun dan juga kejelekan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya, supaya kita tahu jalan-jalan manfaat dari harta dan juga bahaya dari harta. Dengan demikian kita bisa menggunakannya di jalan-jalan kemanfaatan dari harta, faedah-faedah dari harta. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.